Mitra Bisnis, akhir-akhir ini karena saya mengurus beberapa kampus dan ruang tempat pendidikan, maka saya mencoba juga untuk membuat materi tentang bagaimana mengajar dengan baik dan apa yang diharapkan dari seorang dosen yang baik atau seorang guru yang baik. Ada sebuah buku yang menarik, judulnya adalah What Great Teachers Do Differently. Jadi apa yang diajarkan oleh guru-guru yang hebat ya. 14 Things That Matter Most, 14 hal yang penting ketika mengajar ya. Tulisan-tulisan di sana sangat tepat dan sangat mengena ketika kita lihat. Satu hal yang menarik adalah kata-kata seperti ini. Buku ini bilang bahwa great teachers have high expectation for the students and higher expectation for themselves. Jadi dosen yang baik, guru yang baik itu mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap murid-muridnya. Tapi yang lebih penting bukan itu. Dia mempunyai ekspektasi yang lebih tinggi lagi terhadap dirinya sendiri. Ya. Ada sebuah pertanyaan yang mudah. Dia bilang, kalau di kelas itu kacau, murid-muridnya tidak bisa ujian atau tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh dosennya, maka yang salah siapa? Kalau dosen yang baik itu bilang, yang salah saya harus belajar memperbaiki diri supaya murid saya bisa menerima dengan lebih baik atau mahasiswa saya lebih baik. Tetapi kalau dosen yang kurang baik biasanya bilang, oh ini memang muridnya bodoh-bodoh, oh ini memang muridnya nakal-nakal, oh memang suasananya tidak enak, memang sekolah ini susah di-training, dan lain-lain, dan lain-lain. Mitra Bisnis, kita boleh dan harus mempunyai ekspektasi yang tinggi kepada anak didik kita. Kita harus yakin bahwa kalau kita ajarkan dia dengan baik satu semester, dia akan bisa mata pelajaran ini. Tapi kita harus lebih lagi mempunyai ekspektasi yang lebih tinggi terhadap diri kita sendiri itu ya. Kalau kita mau dihargai oleh murid kita, oleh mahasiswa kita, kita harus menghargai mereka dulu. Kita mengharapkan mereka bekerja dengan baik, ya kita harus bekerja dengan lebih baik dulu, mempersiapkan lebih baik, mengajar dengan lebih baik, bahkan mengerti dengan lebih dalam tentang apa yang kita ajarkan dan mencari cara yang paling mudah membuat apa yang kita ajarkan itu bisa masuk ke dalam benak mereka. Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom, sukses selalu.